أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-16 dari surat Al-Baqarah dan pada ayat selanjutnya yakni beberapa ayat setelah ayat ke-16 Allah Tabaraka wa Ta'ala masih menjelaskan tentang sifat-sifat kaum munafiqin. Allah Tabaraka wa Ta'ala membongkar isi hati mereka, kejelekan-kejelekan mereka, kekufuran yang ada di dalam kalbu mereka. Dan kita lihat di sini Allah Azza wa Jal ketika menjelaskan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat kaum munafikin lebih banyak daripada penjelasan ciri-ciri dan sifat-sifat al-kuffar. Hal itu dikarenakan mereka munafikin orang-orang yang sangat berbahaya. Kejelekan mereka, kejahatan mereka lebih besar dan lebih dahsyat dibandingkan al-kuffar. Karena kaum munafikin menampakkan Islam secara zahir, mengucapkan syahadah la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah dengan lisan-lisan mereka, namun hati mereka mengingkarinya. Perbuatan mereka tidak sejalan, bahkan bertentangan, bertolak belakang dengan persaksian dan ucapan lisan mereka. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang keadaan mereka kaum munafikin pada ayat yang ke-16, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah menjual hidayah dengan kesesatan. Mereka menjual hidayah dengan membeli kesesatan, menggantinya dengan kesesatan, yang ini adalah transaksi yang sangat-sangat rugi, perniagaan yang sangat-sangat rugi. Maka selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyebutkan tentang permisalan keadaan kaum munafikin. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير قال المفسر الإمام السعدي رحمه الله تعالى أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا. Permisalan mereka kaum munafikin yang sesuai, sangat cocok dengan keadaan mereka, apa yang ada pada mereka, kondisi mereka adalah seperti permisalan seorang yang ingin menghidupkan api. Aikana fi zulmatin azimatin wa hajatin ila nari syadidah. Yakni orang tersebut yang meminta dihidupkan api, istauqada nara, dia meminta dari orang lain untuk menghidupkan api. Sebagai apa? Sebagai cahaya, penerang bagi dia untuk bisa berjalan, untuk melihat jalan yang akan dia lalui. Sebelumnya dia dalam keadaan gelap gulita, di dalam kegelapan yang sangat gulita, zulmatin azimah, wahajatin ilanna, dan dia sangat butuh kepada api sebagai cahaya dan penerang untuknya. Dia sangat-sangat membutuhkan cahaya dan penerang. Kenapa? Karena di dalam kegelapan yang sangat gulita, gelap. Tentunya kondisi seorang yang ketika dalam keadaan gelap, dia akan mencari sesuatu untuk bisa meneranginya. Fastauqadaha min ghairihi, maka orang tersebut meminta kepada yang lainnya untuk dinyalakan api. Walam takun indahu ma'dah, bal hiya kharijatun anhu, dan dia tidak memiliki bahan untuk menyalakan api, ya, tidak memiliki sesuatu dan bahannya yang dengannya dia bisa menyalakan api, menghidupkan api sebagai pelita, penerang bagi dia, tidak punya. Nah, modalnya tidak ada, tidak memiliki modal untuk menghidupkan api. Akan tetapi bahan dan modalnya itu ada pada selain dia, di luar dia, sehingga dia meminta kepada orang yang memiliki cahaya dan api tersebut untuk menghidupkannya. Falamma adha'at an-naru ma haulahu, maka tatkala telah bersinar, bercahaya api tersebut, adha'at, api tersebut hidup dan memberikan cahaya di sekitarnya. Wa nadhara al-mahall alladhi huwa fihi wa ma fihi min al-makhawufi wa amniha, dan dia bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitarnya, tempat-tempat di sekitarnya, dan dia pun bisa mengetahui tempat-tempat yang berbahaya dan tempat-tempat yang aman, jalan yang berbahaya dan jalan-jalan yang aman untuk dia lalui. Nah, qala wantafa'a bitilkan nar, maka dia pun bisa mengambil manfaat dari api tersebut tadi, ya, dengan cahaya api tadi, dia bisa mengetahui mana jalan yang aman dan yang membahayakan. Dia pun bisa mengetahui keadaan di sekitarnya. Barakallahu fikum. Maka dia bisa mengambil manfaat dari api tersebut. Wa qarrat biha ainuhu, dan pandangannya menjadi sejuk dan tenang. Artinya, ya, dia bergembira. Fariha bitilkan nar, dia berbahagia, dia tenang dengan adanya cahaya api tadi. Yang sebelumnya dia di dalam kegelapan yang sangat gulita, gelap, ya, yang sangat, sehingga dia sangat ketakutan dan khawatir akan keselamatan dirinya. Ketika mendapatkan cahaya, maka dia pun bergembira, berbahagia dan tenang keadaannya. Hakada. Qala wa dhanna annahu qadirun 'alaiha, dan dia pun menyangka bahwasanya dia mampu untuk bisa menguasai api tersebut. Cahaya tersebut bisa dia, ya, kuasai dan tetap akan berada bersamanya. Dia menyangka bahwasanya dia terus di atas cahaya tadi. Dia bisa berada dalam keadaan aman, tenteram dengan adanya cahaya tadi. Ini sangkaan dia. Qala wa bainama huwa kadzalik idz dzahaba Allahu binurihi, maka tatkala dia dalam keadaan demikian, ya, keadaan ghurur. Hakadha almunafiqun maghrurun, demikianlah keadaan kaum munafiqin, mereka orang-orang yang tertipu. Sudah kita baca penjelasan al-Imam Sa'di rahimahullah bagaimana keadaan mereka, kaum munafiqin, ya, menyangka bahwasanya mereka adalah muslihun padahal mereka adalah mufsidun. Iya, menyangka mereka adalah orang-orang yang berakal, cerdas, sementara menganggap para sahabat adalah sufaha, orang-orang yang dungu, yang meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan harta-harta mereka, hijrah ke kota Madinah. Ini kedunguan, ini kebodohan. Mereka menganggap diri mereka orang-orang yang cerdas. Hakadha maghrurun, mereka orang-orang yang tertipu. Ini yang berbahaya. Ketika seorang tertipu dan dia ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ulah dia sendiri, perbuatan dia, yaitu mencoba melakukan makar dan tipu daya kepada Allah dan kaum mukminin. Maka demikian Allah sebutkan atau dijelaskan oleh al-muallif di sini bahwasanya ketika orang tadi dalam keadaan bahagia, tenang, merasa aman dengan adanya cahaya tadi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyirnakan cahaya tadi. Allah padamkan. Fadhahaba anhu an-nur wa dhahaba ma'ahu surur, maka dengan padamnya api tersebut maka sirnalah cahaya tersebut dan sirna pula, hilang pula kesenangan, kebahagiaan yang ada padanya. Berubah menjadi kecemasan, ketakutan, kegundahan yang meliputi orang tersebut. Wa baqiya fi dzulmatil 'azimati wan naril muhriqah, dan dia pun berada di dalam kegelapan yang sangat, kegelapan yang gulita, wan naril muhriqah, dan di dalam neraka yang akan membakarnya. Fadhahaba ma fiha minal isyraqi wa baqiya ma fiha minal ihraqi, maka sirna dan pergi dari dia cahaya al-isyraq, cahaya yang terang benderang, isyraq, dan tersisa dan tinggal bersamanya al-ihraq, yaitu, ya, api yang membakar. Wa baqiya fi dhulumatin muta'addidah, maka dia pun berada di dalam kegelapan, ya, demi kegelapan. Dzulmatul lail wa dzulmatus sahab wa dzulmatul matar wa dzulmatul hasilatu ba'dan nur. berada di dalam kegelapan demi kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan awan mendung, kegelapan hujan yang lebat. Dan ini Al-Mu'allif menyebutkan hal ini berdasarkan ayat selanjutnya, yaitu ketika Allah mempermisalkan mereka dalam kondisi ditimpa hujan yang lebat di malam hari, sehingga di dalam kegelapan demi kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan mendung, dan kegelapan hujan yang lebat. Itu semuanya gelap. Barakallahu fikum. Wa zulmatu al-hasilatu ba'da nur, dan kegelapan yang dirasakan setelah cahaya. Ya, kalau kita berada di dalam cahaya terang benderang, ya, tiba-tiba padam, ya, gelap ya. Di saat itu gelap. Nah, mungkin setelah itu kita akan bisa melihat kembali. Tapi ketika lampu padam tiba-tiba gelap, tidak bisa melihat. Hakada. Wa zulmatul hasilatu ba'da nur, fa kaifa yakunu halu hadzal mausuf? Maka bagaimana keadaan orang yang disifati dengan sifat seperti ini? Bagaimana keadaannya? Bagaimana nasibnya? Kondisi orang yang seperti ini. Qala rahimahullah, fa kadzalika haula al munafiqun. Demikian pula kondisi dan keadaan kaum munafikin. Istauqadu naral iman minal mu'minin walam takun sifatan lahum. Mereka meminta cahaya, atau dinyalakan cahaya iman. Mereka meminta dinyalakan cahaya iman dari kaum mu'minin. Walam takun sifatan lahum. Namun cahaya iman ini tidak menjadi ciri dan sifat mereka. Kenapa? Ya, karena mereka membenci iman. Karena mereka tidak suka. Karena mereka masuk Islam berpura-pura. Karena mereka memiliki target-target duniawi. Dan telah kita jelaskan, ya, dijelaskan oleh Al-Mu'allif bahwasanya kemunafikan itu mulai muncul sejak Nabi SAW berada di kota Madinah setelah hijrah. Ya, setelah hijrah. Terkhusus setelah Perang Badar. Ketika musyrikin kalah telak dalam Perang Badar. Sehingga sebagian dari Al-A'rab, Arab-Arab Badui dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi, ya, yang tinggal di sekitar kota Madinah, merasa takut. Takut. Ya. Jangan sampai harta mereka akan diambil. Jangan sampai darah mereka akan tertumpah. Sehingga mereka pun masuk Islam berpura-pura. Agar bisa selamat hartanya, darahnya, keluarganya. Demikian. Maka kaum munafikin ketika meminta dinyalakan api iman dari kaum mukminin, yakni mereka beriman, ya, beriman dengan lisan-lisan mereka. Namun iman tersebut tidak menjadi ciri dan sifat bagi mereka. Sehingga tidak dikatakan mukmin, kaum munafikin tidak dikatakan mukmin, tapi mereka mengucapkan ucapan iman. Mereka bersyahadat dengan la ilaha illallah. Sehingga disebutkan oleh para ulama, mereka juga beriman. Yani beriman dengan lisannya. Beriman dengan lisan. Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqin. Demikianlah mereka beriman, amanu. Yani bi al-sinatihim. Dengan ucapan lisan mereka. Kemudian setelah itu mereka kafir. Iman lalu kafir. Nah, maka Allah kunci mati hati-hati mereka, sehingga mereka tidak beriman dan tidak mendapatkan hidayah sama sekali. Wa makanu muhtadin. Qala walam takun sifatan lahum fantafa'u biha. Mereka hanya bisa mengambil manfaat dari iman tadi. Manfaat apa? Manfaat dunia. Mereka menginginkan dunia. ingin merasakan dunia, mengambil manfaat duniawi saja. Dengan apa? Dengan ucapan iman tadi. Mereka menyatakan kami beriman. Ya. Mereka bersaksi dengan la ilaha illallah, anna Muhammadan Rasulullah. Mereka menyatakan kami bersama kaum mukminin. Ketika di tengah-tengah mukminin, mereka menyatakan kami beriman. Tapi ketika kembali bersama, ya, yang setipe dengan mereka dari kalangan munafikin bersama pembesar-pembesar mereka, mereka menyatakan kami hanya bermain-main saja, kami mengolok-olok dan mengejek mereka. Hakadha al-munafiqun fantafa'u biha wa haqanat bidzalika dima'uhum wa salimat amwaluhum. Dengan api iman tadi, ya, yang mereka ambil dari kaum mukminin, yaitu mengucapkan iman bersama mukminin, menyatakan kami beriman. Untuk apa? Untuk mengambil manfaat duniawi, yaitu haqanat dima'uhum, terjaga darah-darah mereka agar tidak dibunuh. Ya, darah mereka terjaga. Dan salimat amwaluhum, harta-harta mereka selamat. Harta mereka selamat. Demikian zannuhum wa za'muhum. Ya. Mereka memiliki prasangka yang buruk kepada kaum mukminin. Ya, memiliki niat-niat yang buruk kepada kaum mukminin, padahal kaum mukminin, nabi dan para sahabatnya tidak akan merampas harta mereka dengan cara yang batil. Dan Nabi SAW tidak akan membunuh mereka demikian secara brutal. Tidak. Namun demikianlah munafikun. Hakikatnya mereka tidak mau beriman. Sebenarnya mereka tidak ingin masuk Islam, tapi karena urusan dunia, ya, karena urusan dunia, karena harta, karena ingin hidup tenang dan tetap bisa mencari dunia dan mengejar dunia, sehingga mereka mengorbankan iman yang hakikatnya pada dasarnya iman itu ternyata sudah sampai pada mereka, sudah sampai diucapkan, tapi ternyata iman itu tidak masuk ke dalam kalbu mereka, menghunjam kuat dan menjadi ciri serta sifat bagi mereka. Qala wa hasala lahum na'un minal amni fid dunya, sehingga dicapai bagi mereka na' minal amni fid dunya, satu bagian, satu jenis dan bagian dari keamanan di dunia ini. Itu mereka mendapatkan keamanan. Kenapa? Karena telah mengucapkan ucapan iman. Ucapan iman, menyatakan iman dengan lisan-lisan mereka, maka mereka aman, terjaga, bisa tenang hidup di tengah-tengah kaum mukminin. Qala fa bainama hum ala dzalik. Ya. Ini yang tadi dijelaskan oleh Imam Sa'di, yakni kondisi mereka seperti apa? Seperti keadaan permisalan seorang yang tadi meminta dinyalakan api. Sudah dia mendapatkan api terang, dia bisa melihat, ya, yang di sekitarnya, dia bisa mengambil manfaat darinya, mengetahui mana yang berbahaya dan mana yang aman. Sudah dia merasa tenang, dia menyangka dia terus berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah sirnakan, padamkan api tadi. Nah, demikian pula kondisi kaum munafikin. Sudah menyatakan iman di lisan mereka kepada kaum mukminin, menyatakan kami bersama kalian, kami beriman bersama kalian. Namun, ya, tujuan dari itu semuanya hanya sekadar kepentingan duniawi. Maka fa bainamahum ala dzalik, ketika mereka dalam kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini, yaitu kondisi merasa tenang, ya, bisa kesana kemari, bebas di tengah-tengah mukminin, ya, bebas berbicara, bebas menyampaikan pendapat, bebas untuk bertindak, ya, bebas untuk bekerja, hidup dan seterusnya. Nyaman, tenang. Qala idz hajama alaihimul maut. Tiba-tiba, ya, al-maut menyerang mereka. Ini datang, ya, menyerang mereka. Wasalabahum al-intifa' bidzalikan nur. Maka kematian itu kemudian mencabut, manfaat dari mereka, ya, terhadap cahaya tadi, cahaya iman tadi yang mereka mengambil manfaat darinya. Tiba-tiba al-maut datang dan mencabut manfaat cahaya tadi dari mereka. Wa hasalalahum kullu hammin wa ghammin wa adab, sehingga mereka pun merasakan setiap kesedihan, kegundahan dan azab. Wa hasalalahum zulmatul qabri wa zulmatul kufri wa zulmatul nifaq wa zulmul ma'asi al-ikhtilafi anwa'iha, dan juga mereka pun atau menimpa mereka kegelapan di alam kubur, kegelapan kekufuran, kegelapan kenifakan, dan kegelapan kemaksiatan dengan beragam jenisnya. Dengan beragam jenisnya yang mereka lakukan kemaksiatan terus, mengganggu kaum munafikin, kaum mukminin, ya, melecehkan mukminin, melakukan penggembosan-penggembosan kepada kaum mukminin untuk tidak berjihad, merendahkan kaum mukminin ketika bersedekah, ya, ketika bersedekah, ya, dengan sedekah yang kecil dilecehkan, direndahkan, diejek. Apa itu sedekah seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Hakada. Maka mereka di dalam berbagai kemaksiatan. Wa ba'da dzalika zulmatun nar wa bi'sal qarar, dan setelah itu akhir dari perjalanan mereka itu masuk ke dalam neraka, dalam kegelapan api neraka. Wa bi'sal qarar, dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat untuk berdiam dan tinggal. Wa li hadza qala ta'ala anhum, oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan, mengkhabarkan tentang mereka kaum munafiqin, summum ai an sama'il khair, mereka adalah orang-orang yang summun, yang tuli, tidak mendengar kebaikan, bukmun ai anin nutqi bihi, dan bisu dari mengucapkan al-khair, mengucapkan al-khair. Umyun an ru'yatil haq, dan buta dari melihat kebenaran. Ya, Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta dari al-khair, dari al-haq. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali, kata Allah Azza wa Jal. Tidak akan kembali kepada mana? Kepada al-haq, kepada kebaikan. Padahal mereka bersama ahlul khair, mereka bersama al-mu'minin, bahkan juga di tengah-tengah mereka ada Nabi, bersama mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembawa kebenaran, pembawa kebaikan, pembawa rahmah. Namun ternyata mereka tidak bisa meraih kebaikan, al-haq dan rahmah tersebut. Kenapa? Semuanya kembali kepada sesuatu yang bercokol di dalam kalbu mereka. Yaitu apa? Kenifakan, wasyukuk, wal kufur. Adanya kenifakan, keragu-raguan terhadap iman, dan kekufuran, benci kepada iman, benci kepada ta'ah, benci kepada ibadah. Hakadah. Fahum la yarji'un li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafuh. Kenapa mereka tidak kembali? Kata al-mu'alif al-imam Sa'di rahimahullah, dikarenakan mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka tahu, setelah mereka kenal, setelah mereka berilmu itu adalah hak, mereka tahu itu adalah kebenaran dengan dalil-dalilnya. Namun setelah itu ditinggal, dilempar, dibuang, sehingga kondisi mereka sama dengan kondisi al-Yahud, kaum Yahud yang mengerti tentang al-haq yang ada di dalam Taurat, ayat-ayat Allah yang hak ada di dalam Taurat, mereka faham, mereka na'am mengerti dan tahu itu adalah kebenaran, itu datang dari Allah. Namun mereka buang, mereka lempar di balik punggung-punggung mereka. Demikianlah al-munafiqun. La yarji'un, tidak akan kembali kepada al-haq. Kenapa? Karena mereka membuang dan melempar, meninggalkan al-haq setelah mereka tahu dan mengerti tentangnya. Ini berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Ini tentunya peringatan, teguran bagi kita semuanya. Kita yang Allah telah berikan anugerah hidayah, sebuah anugerah yang besar. Kita yang telah Allah mudahkan untuk mengenal sunnah, berilmu tentang sunnah dengan dalil-dalilnya, memahami Islam dengan dalil-dalilnya dengan benar, memahami tauhid, sudah paham bagaimana cara beribadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara berzikir dan seterusnya. Walhamdulillahi wal minnah, Allah mudahkan bagi kita, Allah anugerahkan itu kepada kita sehingga kita paham. Maka hati-hati, jangan sampai kita tinggalkan, kita buang apa yang telah kita ketahui dari al-haq tadi semata-mata karena huzuzun nafas, karena ambisi-ambisi jiwa, karena urusan dan kepentingan duniawi yang sedikit rendah dan hina, karena urusan hawa nafsu dan seterusnya dari hal-hal yang tidak pantas untuk kemudian kita ya jual hidayah dengan hal itu semuanya. Tidak pantas. Barakallahu fikum. Berapa banyak ya, berapa banyak dari orang-orang yang telah mengenal al-haq, yang mempelajari al-haq, yang mengerti tentang al-haq, bahkan dia bisa menyampaikan al-haq dengan dalil-dalilnya, namun bersama dengan itu dia tinggalkan, dia buang al-haq tersebut. Ya, berapa banyak? Banyak. Nah, dan yang seperti ini sangat sulit. Bukan tidak akan rujuk dan kembali kepada al-haq, namun sangat sulit, sangat berat orang-orang yang seperti ini untuk kembali lagi kepada al-haq. Sehingga orang-orang yang menyimpang, ya, menyimpang terus, ya, itu sangat sulit. Walaupun diberikan, disampaikan kepadanya dalil-dalil, hujah-hujah, disampaikan kepadanya bimbingan-bimbingan dari para ulama, bahkan min kibarihim, ulama-ulama kibar yang sudah teruji ilmunya, pengalamannya, kekokohannya, keistiqomahannya, ulama-ulama yang di Masya Allah menjadi rujukan umat. Nasihat, ayat, hadis itu sama sekali tidak bermanfaat. Ya, justru semakin jauh, semakin jauh. Nah, ini bahayanya orang yang sudah mengenal al-haq kemudian berpaling, meninggalkan al-haq. Sangat berbahaya. Maka kaum munafikin demikian. Allah Jalla wa Ala sudah memudahkan mereka untuk mengambil cahaya iman, mendapatkan cahaya iman sedikit, namun mereka tinggalkan, mereka buang, tidak peduli dengannya. Justru mereka menjadikan cahaya iman tadi sebagai alat dan sarana untuk mengejar dunia. Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan jadikan hidayah, jangan jadikan sunnah, jangan jadikan tauhid, jangan jadikan barakallahu fikum Islam ini sebagai apa? Sebagai sarana dan tangga untuk meraih dunia. Jangan. Ya, ini bukan tempatnya. Tapi Islam, hidayah ini kita jadikan sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti, untuk meraih surga yang Allah sediakan bagi al-muttaqin. Itu cita-cita kita. Ya, yang harus kita tanamkan dan kita tancapkan dengan kuat bahwasanya hidayah ini, ya, kita cari, kita pegangi dengan kokoh semata-mata biar kita selamat nanti, agar kita selamat nanti yaumil akhir. Ya, selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Itu. Qala rahimahullahu ta'ala, li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafu fala yarji'una ilaih, maka mereka tidak akan kembali kepada al-haq tersebut. Bikhilafi man tarakal haqqa an jahlin wa dalalin, berbeda dengan seorang yang meninggalkan al-haq karena kejahilan dia, atau karena dia tersesat, ya, tersesat karena syubhat, tidak ngerti, kemudian dia termakan dengan syubhat sehingga tersesat, ya, karena kebodohan dia, dia tidak mengerti, dia tidak paham, sehingga dia meninggalkan al-haq. Atau yang kedua, dia tersesat. Tersesat ini bukan karena dia telah tahu al-haq, tapi ya, dia terkena syubhat. Dia terjatuh pada perangkap syaitan, karena perangkap syaitan banyak. Nah, syabakah, ya, perangkap syaitan dari berbagai syubhat. Syubhat atau juga syahwat, itu adalah perangkap syaitan. Syubhat, demikian pula syahwat. Karena urusan dunia, karena syahwat dunia, sehingga dia tersesat. Kondisi orang yang seperti ini masih sangat besar kemungkinan untuk dia rujuk dan kembali. Ya, sehingga kita dapati orang-orang yang tadinya belajar, ya, kemudian dia terbawa dengan dunia. Nah, tersibukkan dengan dunia, biasanya suatu saat dia kembali lagi sadar. Ya, sadar lagi. Nah, berbeda dengan seorang yang dia mengenal al-haq, tahu, tapi sengaja dia tinggalkan itu. Nah, sengaja dia tinggalkan karena dia tidak suka, dia benci. Dia benci orang-orang yang senantiasa mengingatkan dia, menasihati dia, dia tidak suka. Padahal itu sangat bermanfaat bagi dia. Maka ini berbahaya. Qala rahimahullahu ta'ala, bikhilafi man tarakal haqqa an jahlin wa dalalin fa innahu la yaqil. Maka orang seperti ini hakikatnya dia tidak mengerti, tidak faham. Wa huwa aqrabu ruju'an minhum. Maka orang yang jenis yang kedua ini lebih mungkin, besar kemungkinannya untuk dia kembali kepada al-haq daripada jenis yang pertama, yaitu kaum munafiqin. Thumma qala ta'ala, aw kasayyibin minas sama', ya'ni aw mathaluhum kasayyib. Di sini setelah Allah memberikan permisalan kaum munafiqin seperti orang yang meminta untuk dihidupkan api sebagai penerang baginya. Kemudian yang kedua, selanjutnya Allah kembali memberikan permisalan munafikin dengan permisalan yang lain lagi. Demikian Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quranil Karim memberikan sekian permisalan. Allah mempermisalkan perkara-perkara yang maknawi dengan perkara-perkara yang hissi. Perkara-perkara yang maknawi yang tidak bisa dilihat dengan mata, ya, namun bisa dirasakan, Allah permisalkan dengan perkara, hal-hal yang zahir, yang bisa dilihat, yang bisa di, ya, sentuh, atau yang, ya, seterusnya, dari hal-hal yang hissi. Ini permisalan yang luar biasa dalam Al-Quranil Karim. Dalam Al-Quranil Karim, bagaimana Allah mempermisalkan imannya, ya, orang-orang munafikin atau juga orang-orang kafir, amalan mereka, Allah mempermisalkan amalan orang-orang kafir, kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhamanu ma'ah, seperti fata morgana di dataran yang datar yang luas, yang menyangka orang yang haus, dia menyangka itu adalah air. Karamadin, Allah juga mempermisalkan dengan ramad, dengan abu yang kemudian ditiup oleh angin, tidak membekas sedikitpun amalan mereka. Demikian Allah memberikan permisalan. Allah memberikan permisalan barakallahu fikum ilmu dan wahyu dengan air hujan yang turun. Allah mempermisalkan hati yang menyambut ilmu dan wahyu Allah seperti tanah, jenis-jenis tanah yang menyambut air. Ada jenis tanah yang menyambut air, menyimpan dan menumbuhkan tetumbuhan. Ada tanah, jenis tanah yang hanya menyimpan air saja. Dan ada jenis yang sama sekali tidak menyimpan air sama sekali. Demikian. Demikian hati-hati manusia seperti ini dalam menyambut wahyu dan ilmu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Kalau kita membaca permisalan-permisalan Allah dan diterangkan oleh para ulama, luar biasa. Permisalan yang sangat luar biasa. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun, kata Allah azza wa jal. Itulah permisalan-permisalan yang kami paparkan, kami sampaikan kepada manusia dan tidak bisa memahaminya dan mengambil pelajaran-pelajaran berharga darinya kecuali al-alimun, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Sehingga salaf ketika mereka membaca sebuah permisalan dalam Al-Quran dan dia belum memahaminya, maka dia menangis karena dia sadar bahwasanya dia belum berilmu. Maka di sini Allah memberikan permisalan. Perhatikan bagaimana al-imam, al-alim, al-mufassir, Abdurrahman ibn Nasir, Sa'di rahimahullah, menjelaskan permisalan-permisalan ini. Allah mempermisalkan kaum munafikin, ya, terkait dengan kenifakan mereka, asyuku, keragu-raguan yang ada pada hati mereka, kekufuran yang ada pada mereka. Allah permisalkan yang berikutnya dengan apa? Dengan kasayyibim minas sama, dengan hujan lebat yang turun dari langit. Ya, Allah ingin memberikan permisalan tentang kondisi mereka kaum munafikin. Aw kasayyibim minas sama, yakni masaluhum kasayyib, mas permisalan mereka seperti sayyib. Sayyib itu maknanya al-matar al-ghazir. Dan ini biasanya terjadi di malam hari. Hujan yang lebat yang terjadi di malam hari. Itu disebut dengan sayyib. Iya, sayyib. Demikian bahasa Arab. Ada ghaith, ada al-matar. Itu semuanya hujan. Nah, kalau ghaith dijelaskan oleh para ulama, itu hujan yang datang setelah sekian lama kering. Perhatikan, setelah sekian lama terjadi kekeringan, ya, kering, kemudian turun hujan, itu dinamakan dengan ghaith. Ghaith. Hujan, mator, mator biasa hujan. Tapi sayyib, ini hujan yang lebat dan biasanya terjadi di malam hari. Dan itu sangat menakutkan, ya. Kalau hujan di malam hari dengan lebat, khawatir kita. Banjir, apa misalnya, takut. Hujan yang lebat di malam hari. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala mempermisalkan keadaan kaum munafikin seperti hujan. Yaitu, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, aika sahibi sayyib minas sama. Seperti seorang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Seorang yang ditimpa hujan lebat dari langit di malam hari. Wahual matar ladhi yasubu ayyanzilu bikathrah. As-sayyib ini adalah hujan yang turun dengan yasub. Yasub itu, ya, dengan tuangan, menuang. Kalau kita menuang air kan banyak, dituang. Artinya, kata beliau, yanzilu bikathrah, yaitu turun dengan sangat derasnya, dengan banyaknya air hujan tersebut. Fihi dhulumat, yang padanya, pada kondisi seperti ini, hujan yang turun di malam hari dengan lebatnya, padanya ada zulumat, beberapa kegelapan. Bukan satu, dua, tidak, tapi beberapa kegelapan. Zulmatul lail wa zulmatus sahab wa zulmatul matar. Tiga kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan malam, karena hujan turun di waktu malam, gelap, gelapnya malam. Kemudian gelapnya awan, yaitu apa? Mendung. Awan hitam. Karena kalau hujan ya mesti awannya hitam, mendung, gelap. Dan zulmatul matar, dan hujan itu sendiri ketika turun dengan lebat itu juga gelap, menghalangi pandangan. Qala wara'dun, dan juga padanya ada ra'd. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun, padanya ada kegelapan-kegelapan, dan juga padanya ada ra'd, wa huwa sautul ladzi yasma'u minas sahab, yaitu suara yang keluar dari, yang muncul dari awan, yaitu apa? Guntur. Nah, ada gunturnya. Wabark wa huwa ad-dhaw'ul lami' al-mushahadu ma'as sahab. Dan yang berikutnya juga ada padanya apa? Bark, yaitu petir atau halilintar. Ya, halilintar, cahaya yang mengkilat yang dilihat dan disaksikan bersamaan dengan dari apa namanya? Awan tersebut. Ya. Jadi hujan yang penuh dengan kegelapan disertai dengan guntur dan petir yang menyambar-nyambar. Kullama adha'a lahum al-barqu fi tilka dhulumat, setiap kali menyinari mereka, adha'a yakni memberikan cahaya bagi mereka. Itu apa cahaya? Al-barq. Cahaya petir atau kilat, ya. Ketika ada cahayanya kan terang. Nah, kullama adha'a lahum ay tilka fi tilka dhulumat, di dalam kegelapan-kegelapan tersebut, masya'u fihi, mereka berjalan. Ketika ada petir terlihat terang, mereka berjalan. Nah, wa idza adlama alaihim qamu, namun ketika hilang, tidak terjadi petir, tidak ada cahaya, qamu ay waqafu, mereka berhenti diam. Ya, berhenti. Takut. Ini gelap, dalam kondisi gelap. Bukan satu kegelapan, bukan kegelapan malam saja. Gelapnya malam disertai dengan hujan yang lebat tadi. Dan disertai dengan kegelapan mendung. Kegelapan di dalam kegelapan. Barakallahu fikum. Fahakada halul munafiqin, demikianlah keadaan kaum munafiqin. Idza sami'ul Qur'ana wa awamirahu wa nawahiyahu wa wa'dahu wa wa'idahu, ketika mereka mendengar Al-Qur'an dibaca, mendengar perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janji-janjinya, ancaman-ancaman Allah, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, justru mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga, ini menutup telinganya. Ketika Al-Quran dibaca, ditutup telinganya. Ketika ada perintah, demikian juga. Ada janji-janji yang baik dari Allah, tidak peduli, tidak mau dengar. Ancaman-ancaman Allah juga demikian, tidak digubris. Hakada halul munafiqin. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa a'radu an amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi, mereka berpaling darinya. Dari itu semuanya berpaling darinya. Dari Al-Qur'an, dari perintah dan larangan Allah, dari janji-janji dan ancaman Allah. Ya. Tidak dipedulikan, berpaling darinya. Barakallahu fikum. Berapa banyak dari kondisi kaum muslimin yang seperti ini? Ya. Dari kalangan orang-orang yang memang telah mengerti, telah faham tentang al-haq, sampai kepadanya kebenaran dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang gamblang, yang jelas, ternyata berpaling darinya. Dia tidak peduli dengan ancaman-ancaman Allah, bahkan menantang azab Allah. Mana azab Allah? Menantang. Bahkan mengolok-ngolok dan mempermainkan ayat-ayat Allah terkait dengan janji-janji Allah. Diolok-olok. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Qala fayurawwi'uhum wa'iduhu wa tuz'ijuhum wu'uduhu. Dan maka janji Allah tersebut atau ancaman Allah tersebut membuat mereka takut. Ya. Dan membuat mereka, atau janji-janji Allah, wu'uduhu, yakni janji-janji Allah tersebut, membuat mereka terhalang darinya. Fahum ya'riduna anha, mereka berpaling darinya. Ghayata ma yumkinuhum, mereka berpaling dari janji Allah, dari ancaman-ancaman Allah, dengan semaksimal kemampuan mereka, upaya mereka dan usaha mereka untuk berpaling darinya. Berbagai jalan dan upaya mereka tempuh, mereka lakukan untuk menjauh dan berpaling dari janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, ayat-ayat Allah. Hakada wa yakrahuna hakarahata sahibis sayyib alladhi yasma'ur ra'da wa yaj'alu asabi'ahu fi udhunaihi khasyatal maut. Dan mereka membenci itu semuanya, ya, membenci ayat-ayat Allah, membenci hukum-hukum Allah, membenci syariat Allah, membenci kebenaran yang dibawa oleh ahlul haq. Mereka tidak suka, mereka ya fobi dengannya, tidak senang, sebagaimana tidak senangnya, bencinya sayyibi as-sayyib, orang yang tertimpa hujan lebat tadi ketika dia mendengar halilintar dan guntur. Dia mendengar guntur, wa yaj'alu asabi'ahu fi udhunaihi, maka dia pun ketika mendengar guntur tadi, dia menutup telinganya dengan kedua tangannya karena takut mati. Jadi keadaan mereka seperti ini, ya. Nah, benci, bagaimana seorang yang tidak suka dengan ya keadaan tadi, hujan disertai dengan guntur petir, ya takut, khawatir kalau disambar petir, takut. Nah, tidak suka, maka demikianlah kaum munafikin juga tidak suka kepada ayat-ayat Allah, benci kepada syariat Allah. Barakallahu fikum. Syariat Allah yang indah, syariat dan hukum-hukum Allah yang penuh dengan kemaslahatan dan kebaikan bagi al-bilad wal-ibad, bagi negeri dan penduduknya, digambarkan ya sebagai sebuah hukum yang brutal, yang melanggar pri kemanusiaan, ya syariat yang bertentangan dengan kebebasan, bertentangan dengan ya undang-undang. Al-muhim, dibenturkan dengan apa? Dengan dunia, dengan hukum-hukum dunia. Nah, hakada. Model-model yang seperti ini banyak, semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Ya, banyak di tengah-tengah umat. Ya, orang-orang yang membuat kaum muslimin, umat Islam ragu tentang agama mereka, tentang syariat mereka. Suatu hukum yang telah paten, yang ada dalam Al-Quran, ya, hukum yang sudah paten, ingin dirubah, ingin na'am barakallahu fikum diganti, diintervensi, hakada. Dan itu banyak contoh-contohnya, terkait dengan hukum waris, terkait dengan hijabul mar'ah, terkait dengan apalagi ya takfir kufar, vonis kafir kepada orang kafir. Ini satu hukum yang sudah paten dalam Islam, datang dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, mau dirubah. Ya, jangan sebut orang kafir kafir tapi non muslim. Allah musta'an. Nah, ini sikap yang ekstrim, ya, ekstrim kiri, ya, ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang kanan ya khawarij, ekstrim dalam memvonis muslimin dengan kafir. Yang ini kiri, liberal. Nah, jangan menyebut mereka kafir. Qala rahimahullah, fahum ya'riduna anha ghayata ma yumkinuhum wa yakrahunaha karahata sahibis sayyib alladhi yasma'ur ra'ad wa yaj'alu asabi'ahu fi udhunaihi khasyatal maut fahadha tumkinu lahu as-salamah. Maka yang seperti ini mungkin bagi dia untuk selamat. Yani jenis orang yang takut terkena petir, ya, takut dari apa? Guntur, hujan yang lebat yang disertai dengan guntur dan petir, dia takut, dia menghindar darinya. Maka kata Al-Imam Sa'di, orang yang seperti ini mungkin saja dia bisa selamat, bisa selamat darinya. Wa amal munafiqun, sementara kaum munafiqin, fa anna lahumus salama, bagaimana mereka akan selamat? Ya, bagaimana mereka akan bisa selamat? Wa huwa ta'ala muhitun bihi, bisa selamat dari azab Allah. Bagaimana mereka akan selamat dari azab Allah? Sementara Allah Azza wa Jal meliputi mereka, mereka dalam liputan Allah, ya. Nah, Allah meliputi mereka kudratan wa ilman, dengan kudratullah meliputi mereka, ilmu Allah, wala yufawwitunahu wala yu'jizunah, dan mereka tidak akan bisa lepas lari dari Allah Azza wa Jal, tidak akan lepas dan lari dari ilmu Allah, dari ketetapan Allah, dari azab Allah, mereka tidak akan selamat darinya. Dan tidak bisa melemahkan Allah Azza wa Jal. Bal yahfadu alaihim a'malahum. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, mencatat amalan-amalan mereka. Wa yujazihim alaiha atammal jaza. Dan Allah akan membalas amalan mereka itu dengan balasan yang sempurna. Qala rahimahullah, walamma kanu mubtalina bis-samami wal bukmi wal ama al ma'nawi, dan tatkala mereka kaum munafikin ditimpa dengan musibah berupa as-samam wal bukum, ketulian dan bisu, serta kebutaan secara maknawi, secara maknawi, ya, masdudatan alaihim turuqul iman, yang tertutup, terhalangi mereka, terhalang dari, ya, ketulian, kebutaan, demikian pula na'am, bisu, kebisuan ini, tiga ini menghalangi mereka dari jalan-jalan iman. Mereka terhalangi, masdudah, terhalang dari, tertutup dari jalan apa? Iman. Kenapa? Karena mereka bisu, tuli, dan buta. Secara apa? Secara maknawi. Secara maknawi, bukan hissi. Mereka orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendengar secara zahirnya, ya. Dan barakallahu fikum, bisa berbicara, tidak bisu. Namun itu semuanya tidak bermanfaat bagi mereka untuk bisa meraih al-iman dan kemaslahatan dari iman tersebut. Qala ta'ala, walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ketika mereka ditimpa dengan musibah ini tadi, musibah ketulian, kebisuan dan kebutaan secara maknawi, selanjutnya Allah menyatakan, seandainya Allah kehendaki, ladhahaba bisam'ihim wa absarihim ay al-hissiyah, jika Allah kehendaki, Allah mau, Allah akan, ya, hilangkan pendengaran mereka dan pandangan mereka. Allah akan cabut, ya, mata-mata mereka, dan Allah akan tutupi dan hilangkan pendengaran mereka secara hissiyah. Ini secara hissi. Secara hissinya. Kalau Allah mau, Allah akan butakan mereka. Dan Allah akan membuat mereka tuli, tidak bisa mendengar. Itu sangat bisa dan mampu bagi Allah. Bukan mustahil bagi Al-Qawi, Al-Aziz, Zat yang maha kuat, Zat yang maha perkasa. Fafihi tahdhirun, padanya ada tahdhir lahum. Ya, pada ayat ini apa yang Allah sebutkan? Lau sya'allah, jika Allah kehendaki, Allah akan menghilangkan pendengaran dan pandangan mereka sehingga mereka menjadi tuli dan buta. Padanya ada tahdhir, peringatan keras kepada mereka, wa takhwifun, dan takhwif bagi mereka, Allah menakut-nakuti mereka, bil uqubatid dunyawiyah, dengan hukuman di dunia ini, ya, liyahzaru, agar mereka bisa na'am sadar dan mau bertobat, sadar dan kembali, ya. Sengaja Allah ancam dengan ancaman hissi ini tadi, setelah Allah menyebutkan mereka ini orang-orang yang tuli, bisu, buta secara maknawi, iya. Nah, Allah ancam dengan ancaman ini tadi, Allah akan membutakan mereka dan membuat mereka tuli, ya, secara hakikat hissiyah. Untuk apa? Agar mereka Naam, takut dan sadar serta kembali, mau kembali. Demikian. Ini fungsi dari at-tahdzir wa takhwif. Fungsi dari peringatan dan menakut-nakuti hamba, Allah menakut-nakuti hambanya agar hamba itu mau kembali. Ya, sadar dan kembali kepada Allah azza wa jalla. Berbagai musibah, azab itu sebenarnya dalam rangka takhwif lil ibad. Agar hamba itu sadar bahwasanya mereka itu lemah, kecil, tidak memiliki apa-apa, dan Allah adalah zat yang maha perkasa, maha kuat. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melemahkan Allah azza wa jalla. Fayartadi'u an ba'di syarrihim wa nifaqihim. Agar dengan itu mereka bisa melepaskan dirinya, ya, dari sebagian kejelekan. Ini menjauhkan dirinya, meninggalkan sebagian kejelekan-kejelekan mereka dan kenifakan mereka. Karena terus mereka melakukan kejahatan. Nah, sampai-sampai dalam hadis seorang sahabat menyatakan, ya, na'am, ketika ada seorang munafik yang terus mengganggu kaum mukminin, yu'dhil mukminin, ada munafik yang terus mengganggu dengan lisannya, terus mengganggu kaum mukminin dengan tindakannya, sampai di antara sahabat menyatakan, kumu bina nastaghitsu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo mari sama-sama kita meminta perlindungan, ya, kepada Nabi SAW untuk bisa menindak si munafik ini. Dan ini suatu yang bisa dan mampu dilakukan oleh Nabi, beristighatha. Sekali lagi, beristighatha kepada seorang, yang istighatha itu maknanya meminta perlindungan kepada seorang manusia yang mampu dan ada di hadapannya, hidup mampu. Ini suatu yang boleh, ya, boleh kita meminta perlindungan kepada polisi, kepada tentara, ya, kepada aparat keamanan, boleh, ya, selama kita meyakini bahwasanya yang bisa memberikan perlindungan secara hakiki dan sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya upaya, sebab. Namun hal itu boleh, dibolehkan secara syar'i meminta perlindungan, ya, agar terlindung aman dari gangguan orang yang mengganggu. Nah, sebagian sahabat ini datang, ya, ingin meminta perlindungan kepada Nabi untuk menindak, ya, kejahatan si munafik ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabatnya sekaligus umatnya untuk beradab kepada Allah azza wajal dan beradab di dalam al-lisan, talaffuz, dalam berucap, berkata. Nah, Nabi menyatakan innama la yustaghatsu bi au la yustagh nam innahu la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billah. Kata Nabi SAW, sungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, hanyalah istighatsah itu diberikan kepada Allah azza wajalla. Ya, Nabi menutup pintu-pintu dan celah-celah yang akan mengarah dan mengantar kepada kesyirikan. Dan Nabi menjaga pilar-pilar tauhid, ya, agar tetap kokoh dengan beradab kepada Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah, perlindungan, keselamatan, pertolongan semuanya kepada Allah jalla fi'ulah. Luar biasa. Syahidnya kaum munafikin, mereka selalu mengganggu kaum mukminin, ya, kaum mukminin dalam keadaan mereka menyatakan sebagai mukmin muslim, sehingga Nabi pun tidak bisa membunuh mereka, ya, tidak bisa membunuh mereka karena mereka mengucapkan syahadah. Namun di sisi lain mereka melakukan kejahatan dan makar-makar kepada kaum mukminin. Hakada, sehingga Allah menakut-nakuti mereka di sini. Nah, seandainya Allah mau, Allah akan hilangkan pendengaran dan pandangan mereka, penglihatan mereka. Allah menakut-nakuti mereka agar apa? Agar mereka sadar dan meninggalkan sebagian kejelekan-kejelekan mereka dan kenifakan mereka. Namun ternyata ancaman dan peringatan Allah ini tidak bermanfaat bagi kaum munafikin. Qala innallaha ala kulli syai'in qadir fala yu'jizuhu syai'un, tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah. Wa min qudratihi, dan di antara qudratullah annahu idza syaa'a syai'an fa'alahu min ghairi mumani'in wala mu'arid, yaitu Allah ketika berkehendak melakukan sesuatu tidak ada satupun penghalang yang menghalang, dan na'am merintangi Allah, mencegah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menghalangi Allah dan mencegah Allah dari perbuatan tersebut. Qala rahimahullah, wa fi hadhil ayati wa ma ashbahiha, pada ayat ini dan yang serupa dengannya, semisal dengannya, raddun alal qadariyah, ada bantahan kepada al qadariyah, kepada sekte qadariyah, pengingkar takdir, pengingkar takdir. Al-qailina, yang mereka berpendapat bahwa af'aan anna af'alahum, bahwasanya perbuatan mereka, yakni perbuatan hamba, ghairu dakhilatun fi qudratillahi ta'ala, perbuatan hamba tidak masuk pada qudratullah, yakni hamba ketika berbuat, melakukan sesuatu, bertindak, beramal, itu bukan karena qudratullah, tapi qudrah sang hamba. Itu dilakukan dengan kemampuan hamba, pilihan, dan kehendak hamba. Tidak terkait dengan qudratullah, wa masyiatihi, wa iradatihi. Tidak terkait dengan ini. Ini sekte al-qadariyah. Lianna af'alahum min jumlatil asya'ad dakhila fi qawlihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada bantahan kepada mereka. Kenapa? Karena perbuatan mereka ternyata masuk pada hal-hal yang merupakan bagian dari firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Di sini umum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai' umum. Semuanya termasuk perbuatan-perbuatan hamba. Di sini kita pun bisa mengambil faedah bagaimana para ulama kita rahimahumullah qadiman wa hadisan salafan wa khalaf, yang dulu hingga sekarang dari a'immatis sunnah, mereka sangat serius dan perhatian terkait dengan masalatul aqidah wa tauhid. Aqidah. Sehingga dalam bab apa saja mereka masuk, mereka sempatkan untuk na'am menjelaskan tentang aqidah. Mereka sisipkan perkara akidah yang penting, yang wajib diimani. Ya, itulah ya, kebiasaan dan prinsip salaf. Karena memang perkara akidah, perkara yang sangat penting. Kunci keselamatan seorang ketika akidahnya lurus dan benar. Dan juga di sini, para ulama juga memberikan perhatian penting, keseriusan terkait dengan raddu al-mukhalif. Bantahan kepada orang-orang yang menyelisihi kebenaran, ya, menyelisihi al-haq, yaitu beliau di sini menyatakan ada bantahan kepada al-qadariyah, padahal pembahasannya tafsir, pembahasannya terkait dengan apa? Dengan kaum munafikin. Namun beliau al-imam Sa'di rahimahullah menyempatkan untuk menyebutkan bantahan kepada sekte al-qadariyah, dan ini adalah prinsip, yaitu raddul batil wa raddu ahlil batil, bantahan kepada kebatilan dan kepada ahlil batil. Ini adalah prinsip Islam, bagian dari syariat Islam yang sangat penting. Taib. Pak insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini pada ayat yang ke-20. Kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya dalam pertemuan yang akan datang biidznillahi taala, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.